Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Senin 1 Agustus 2022 dibacakan Iska Novita dan Ardiansyah. Banyak pelanggan menunggak PDAM Tirta Singkil akan berlakukan sistem prabayar. Hari pertama kerja, Rektor UIN baru diantar ke meja kerja oleh Rektor lama. PJ Wali Kota Alok Semawe bagikan 10.000 bendera merah putih. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Singkil kini melayani sekitar 5.500 pelanggan. Pelanggan tersebar di 4 kecamatan masing-masing Gunung Meriah, Singkil, Danau Paris, dan Simpang Kanan. Direktur PDAM Tirta Singkil Yusbar mengatakan dari jumlah pelanggan yang mencapai 5.500 hanya sekitar 20% yang membayar tagihan setiap bulannya. Selebihnya menunggak sehingga PDAM Singkil kesulitan secara keuangan. Mengatasi hal ini, pihak PDAM membuat inovasi melalui program penggantian meteran air dari pasca bayar menjadi prabayar. Saat ini masih tahap uji coba untuk menguji ketahanan alat di 3 titik, yaitu di kantor PDAM Tirta Singkil, rumah direktur PDAM, dan rumah karyawan. Rizwan mengatakan mekanisme kerja meteran air prabayar sama dengan meteran listrik prabayar. Begitupun dengan pengisian token juga sama persis. Sehingga dengan sistem prabayar, hanya pelanggan yang sudah membayar di depan yang mendapat suplai air. Syederalun, Universitas Negeri Araniri menggelar acara sambut jabatan rektor baru periode 2022-2026. Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman MAG dengan rektor sebelumnya Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA. Acara sambung sambut ini berlangsung di ruang kerja rektor di Biro Rektorat Kampus tersebut Senin pagi. Hadir dalam kegiatan tersebut Civitas Akademika UIN Araniri dan sejumlah tamu undangan dari perwakilan pemerintah Aceh dan lainnya. Acara ini diawali dengan upacara adat Aceh, pesijuk yang dilakukan oleh sesepuh UIN. Setelah pesijuk selesai, kemudian dilanjutkan dengan prosesi sambung sambut dengan cara rektor lama mengantarkan langsung rektor baru ke meja kerja. Untuk diketahui, acara sambung sambut pertama kali digelar di lingkungan kampus tersebut. Acara ini digagas oleh rektor sebelumnya, Warul Walidin. Menurut Warul Walidin, mereka tidak menggelar kegiatan pisah sambut dan diganti dengan sambung sambut, sebab mereka akan terus bertemu dan saling berkoordinasi karena sesama guru besar. Dia mengharapkan di bawah komando Mujibur Rahman, ke depan UIN Araniri lebih maju, lebih bersinergi dan lebih bersatu lagi. Dalam kesempatan ini, dia berterima kasih kepada semua yang telah membantunya selama ini. Sudarlun, menyambut kemerdekaan RI ke-77 tahun, pemerintah Kota Lok Semawe membagikan 10.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Pembagian dilakukan secara simbolis kepada camat, ormas, dan kepada elemen masyarakat Kota Lok Semawe Senin pagi pada saat berlangsungnya apel gabungan yang berlangsung di lapangan Hirak Lok Semawe. Apel gabungan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Lok Semawe, Sekda, dan diikuti ribuan PNS serta non-PNS. Pembagian 10.000 lembar bendera yang dibagikan simbolis oleh PJ Wali Kota Lok Semawe, Dr. Andes Imran MSI MA, merupakan bagian dari Pemko Lok Semawe melaksanakan kegiatan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Hal itu juga sesuai dengan surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. PJ Wali Kota Lok Semawe meminta dengan hormat kepada Dandim, Kapolres, Kajari, dan segenap unsur Forkopimda untuk membantu memonitor terkait pengibaran bendera merah putih menjelang 17 Agustus. Hal ini merupakan bentuk nasionalisme kepada negara dengan harapan negara Indonesia masih tetap kuat menghadapi setiap tantangan di era global saat ini. Saudara Lun, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK sapi di wilayah Kota Langsa sejauh ini sebanyak 2.123 ekor. Sementara untuk kesembuhannya mencapai total 2.111 ekor. Kepala DPPKP Kota Langsa, Banta Ahmad, dari total 2.123 ekor kasus PMK di Langsa, ada 10 ekor di antaranya yang mati, sementara 1 ekor sempat disembelih. Menurutnya, sampai saat ini data yang ada bersama pihaknya hanya tersisa 1 ekor sapi yang masih terpapar wabah PMK, sementara sisanya telah dinyatakan sembuh. Banta menambahkan, DPPKP Kota Langsa sebelumnya juga sudah menerima 1.000 vaksin dari Dinas Peternakan Aceh. Dari 1.000 dosis itu langsung dilakukan penyuntikan ke 955 ekor sapi milik warga, sedangkan 5 dosis rusak tidak bisa dipakai. DPPKP Kota Langsa saat ini juga masih menunggu dosis vaksin sapi tambahan dari Dinas Peternakan Aceh untuk melanjutkan penyuntikan vaksin terhadap ternak sapi lainnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah hadir sejak 56 tahun lalu dan terus bekerja keras memberikan kontribusi nyata untuk ekonomi Indonesia. Berbagai program strategis terus didorong seperti KUR, penguatan ketahanan pangan, program perlindungan sosial, proyek strategis nasional, program kartu prakerja, inklusi keuangan, dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, Kemenko Perekonomian juga turut mendorong penyerapan tenaga kerja serta melakukan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam acara puncak peringatan HUT Kemenko Perekonomian ke-56 yang diadakan secara hybrid Jumat 29 Juli 2022 mengatakan angka kemiskinan sudah turun, lapangan kerja meningkat dari sebelum COVID-19. Hal ini menambah rapor angka neraca perdagangan selama 26 bulan juga positif. Cadangan devisa juga cukup. Sehingga dengan demikian dibanding negara lain, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang outstanding. Momen hari jadi Kemenko Perekonomian ke-56 ini menjadi pengingat untuk terus berbenah demi kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia. Menko Erlangga juga menuturkan terkait rangkaian kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa hari lalu. Dalam kunjungan kerja ini, Perdana Menteri Jepang mengapresiasi Indonesia dalam menjalankan perannya pada presidensi G20 2022 ini. Menko Erlangga menyampaikan bahwa Perdana Menteri Jepang mengatakan Indonesia telah mengelola presidensi G20 tahun ini secara baik ala timur sehingga acara berjalan lancar. Saudara Lun, sebuah ledakan mengguncang markas armada Laut Hitam Rusia yang ada di semenanjung Crimea yang dicaplok dari Ukraina tahun 2014 lalu. Setidaknya 6 orang mengalami luka-luka akibat ledakan itu. Seperti dilansir Associated Press, otoritas Crimea yang dikuasai Rusia menyebut ledakan dipicu oleh sebuah alat peledak kecil yang diangkut sebuah drone rakitan yang mengudara ke markas pasukan Rusia di Crimea pada Minggu 31 Juli waktu setempat. Ledakan dilaporkan terjadi di halaman markas Angkatan Laut Rusia di kota Sevastopol, Crimea. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan drone tersebut. Namun melihat dari skala serangan yang cenderung kecil dan berimprovisasi, tampaknya serangan didalangi oleh pemberontak Ukraina yang mencoba mengusir pasukan Rusia. Seorang anggota Parlemen Rusia dari Crimea, Olga Kovitidi, mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti bahwa drone itu diluncurkan dari wilayah Sevastopol sendiri. Dia menyebut insiden itu diselidiki sebagai dugaan aksi teroris tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun otoritas Crimea telah menaikkan level ancaman terorisme untuk wilayahnya. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin, 1 Agustus 2022. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Saudara Lun, wassalam.